Nah, namanya tepuk tangan berarti dua tangan beradu sehingga 10 jari ini ketemu. Maka nikmat 7 tadi harus disempurnakan menjadi 10 seperti orang yang surak hore tepuk tangan 10 jari ketemu. Moga-moga paham. Apa saja 7 macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sering kita tidak menyadarinya. 7 nikmat itu adalah sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Bikin 7 kalimat yang akhirnya an semua. Ngene iki ora gampang, mulane larang. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Kalau nggak percaya jumlahnya 7, yuk kita hitung sama-sama. 1, sandang, 2, pangan, 3, papan, 4, kendaraan, 5, anggaran, 6, keselamatan, 7, kesehatan. Ini semua sudah Allah limpahkan ke kita, sudah Allah karuniakan ke kita, tapi kita kurang menyadarinya. Mergo wis dadi nikmat saben dino, saking turae, saking katae. Cobi dipun urut, pertama sandang. Sakmenika mboten wonten piantun Rembang ingkang mboten saged nyandang. Ora ana kok nganti wong ra iso tuku sandangan, ora iso tuku klambi. Nyatane wong Rembang saiki pakeane iku jan api-api. Macam-macam motif, macam-macam model, macam-macam tren. Apa mana ibu-ibu wong siji ku pakaiane nganti 375. Kerudung, jilbab, telung lemari. Lah ibu-ibu ku sithik-sithik seragam. Muslimatan seragam, yasinan, manakipan, tahlilan, sholawatan, pengajian, rasan-rasan. Mangke gerak jalan seragam mele, senderek senam idal idul kae yo seragam. Dulu Bapak Ibu para jamaah, orang bisa beli baju baru itu paling banter setahun 2 kali. Wayah 17-an kali bodo. Embora dikatekke yo. Wong biyen iso tuku klambi anyar iki ming 17-an kalih bodo. Kadang setahun sepisan wayah bodo mawon. Niku klambi welek, trilin, kaine titron regane murah. Duwe klambi anyar dienggo nganti 7 dino. Kotor diucek ora usah nganggo dipeme, teles-teles dienggo kanginan garing dhewe. Kadang pengen ketok ganti ora iso tuku, cukup diwenter. Masing guyung-guyung jelas tahu menter biyen. Sekarang tiap bulan bisa beli baju baru, bahkan tiap minggu bisa beli baju baru. Mohon maaf, untuk beli baju baru sekarang gak perlu repot-repot pergi ke pasar, gak perlu capek-capek ke toko. Duduk manis di rumah aja udah bisa beli baju baru. Caranya lambene yang jeplarap ya. Soale kulino online. Pokok pesen terek tek tek terek tek tek terek tek tek. Duit transfer straight, barang dikirim nyampe rumah siap pakai. Lewong biyen pakaiane elek-elek, ibu-ibu biyen lek ning omah nganggo daster penitine 14. Telek bolong bekas apa bokonge suwe rong kilange. Lepir pisan diku mlaku sendut ndut ndut ndut ndut ndut. Saiki mboten wonten yang pakaiane kaya ngoten niku. Sandang pun dicukupi dening Gusti Allah. Ning kula panjenengan lak sering nglerwake, sering tidak menyadari. Soale wis dadi nikmat saben dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor kalih pangan, Rembang mboten wonten wong kaliren, ora nganti kok ana wong kekurangan pangan apa maneh semenjak bupati wakil bupatine makhluk loro kuwi. Kesejahteraan warga betul-betul diprioritaskan. Lah niki bantuan raskin nang gone desa-desa Rembang iki ora payu. Yo diterima ning didol meneh. Aku sapal kelakuanmu. Nek mbiyen ana wong lara niku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Sakniki kok ana wong lara niku rata-rata penyakite mergo kakean. Sopo ngomong badok? Sekarang itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi, gurukan panganan. Dulu makan itu sulit. Bapak Ibu saya ingatkan, biyen badhe budal sekolah niku rak sering mboten nemu sarapan. Nggih napa nggih? Pulang sekolah belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah matang, akhirnya menek wetasem. Ngunduh, mbok kecut-kecut ya dikremusi, mampir kebun tebu motesi disesepi pokok wetenge warek sing penting ora konangan. Yo, ana pelem urung tuwa dibandemi ceblok keproke watu gregeti sak pelok-peloke. Nyatane ngono saiki ya iso dadi bupati kok. Sing dadi kapolres iki biyen ya tau nyolong tebu. Dulu. Ya saya belani gojloki wong seleting sama saya. Sama-sama AKBP. Ya kalau beliau AKBP kan Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Ya kan sama. Malah beliau masih junior saya. Menengah wae urusanmu. Dulu makan nasi putih itu nunggu kalau ada tetangga selamatan. Mangan lawuh dadar yang ngenteni ndok kopior. Dadi pitik angker mi dinteni netese. Kapan ana sing ora netes dijukuk terus diinceng nang srengenge, wah sik apik iki goreng nang wajan, gek gorenge diambak-ambake. Akhire leh goreng ya tipis. Sampe nombo kok. Talang gorenge wis tipis diirisi melih, nang irisane ya sanjero mah wong 10 ya diirisi dadi 10. Iki napa nggih? Lha saniki jenengan ngersake kuliner model apa rak kelakon? Kepengin menu macam napa lak keturutan? Kepengin makanan khas daerah pundi lak keturutan? Mangan saniki nganti mbledos. Tapi kula panjenengan sok mboten nyadari leh niku nikmat saking Gusti. Sok kadang nglerwake leh niku peparinge Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ben ora suwe-suwe. Papan. Ya wong Rembang saiki papane wis genah-genah, rumahnya udah bagus-bagus. Rembang hampir tidak ada rumah yang tak layak huni. Kalaupun ada daerah terpelosok, omah sing welek tidak layak huni, mesti untuk program bedah rumah. Nek bupatimu canggih lobine kok. Sing bangun ya dudu bupati, duwe teko endi? Ning kang sing usahake kan bupatimu to. Nggih. Dibantu wakil bupati ya kok iri ora disebut. Nah, engko sing nangani Pak Dandim, sak anak buahe urusan bedah rumah kuwi. Lah nek Kapolres urusane teroris. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya, rumah itu jelek-jelek, dari gebyok itu paling bagus, rata-rata malah gedek. Bolong-bolong ombo sedeng dibrosoti kire. Nek awan kesentrong sengenge panas ongkep sumuk leh bengi angin hubuku hubuku hubuku biyen dereng wonten kipas angin napa meleh AC wontene nembe AB angin berobos. Kalau hujan terocoh rumahku becek semua, kalau lagi kemarau berdebu nanti dinggo omah undur-undur. Nah, ya mantan tukang golek undur-undur toh. Tak ikin jenengan patus undur-undur kangelan wong omah wis keramikan wis marmeran. Lek biyen rata-rata omah ana undur-undure, nek omah undur-undur ku apik, lek golek ki disebuli. Lah nyebul. Nyapa mbok lonke? Jebul yo biyene. Mangke undur-undure kena cancang benang apa suwirke gedeblok ditaleni nggo mancing kancane. Rumah dulu Masya Allah kayak gitu. Sekarang udah bagus-bagus. Kalau dulu rumah itu bolong-bolong. Kalau lagi malam musim dingin Masya Allah kena angin kademen. Gek kemulane sarung cilik lho. Ditarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen, lorot mengisor sikil ketutupan sirah kademen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Letak turune trimong meleset nang ngisor, lamun punya tempat tidur itu terbuat dari bambu, bahasa Inggrisnya the bayang. Lu turu kadang nge kecepit, geger kecantol paku, gek ngisor kloso akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu ambek senam, ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek. Tangi turu rai teng celonteng ireng kabeh kena anguse dilahublek. Mohon maaf, saya ingatkan kenangan masa lalumu. Paniki enggak ada, rumah udah bagus-bagus, tempat tidurnya itu udah spring bed semua, mentul-mentul, tangi turu nganti entuk iler telung ember. Sandang, pangan, papan, wong rembang wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Lho, nggih kata-kata etet kabeh ngene iki ora gampang. Mulane nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Sing nomor papat kendaraan. Wis canggih-canggih saiki kendaraan mulo mlakune do cepet lho, nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Ngene iki ora gampang. Mulane larang kowe ora melu urun ngono. Sekarang gak ada kok orang bepergian kemana-mana jalan kaki itu gak ada. Cepet-cepet dulu mbah-mbah kita kalau pergi haji itu memakan waktu hampir 6 bulan. Naik kapal laut geremet nyang segoro. Sekarang ping reguler 40 dino. Ping plus selawe dino. Plus 15 dino. Numpak pesawat Semarang ngantos duki Jeddah duki Madinah 9 jam nek numpak pesawat diantar. Ya pesawat apa ana pesawat truk. Ya pesawate bojomu. Dulu yang punya kendaraan mobil itu kalau enggak konglomerat, enggak wong sugih temenanan utawa kaum ningrat, kaum bangsawan. Nah, sekarang nih panjenengan ngitung jumlah mobil sak rembang nganti dawir lambemu. Sangke ngokae. Pemane sepeda motor tiap rumah sak keluarga wong 5 sepeda motore 5 nggih napa nggih? Nggih. Lek zaman biyen sak desa sing duwe sepeda motor niku namung Pak Lurah. Kalau mbien kok ada sepeda motor mlebu kampung digodaki terus diambuti pete. Tukang ngambuti pete sepeda motor iki saiki ya iso dadi ndande mok. Halo. Es ben ora suwe-suwe saiki mlakune do cepet nomor 5 anggaran. Duitnya turah-turah, anggaran tuh sekarang berlimpah, wong-wong duitnya oke nganti dompete kebet, turu nyandang rapet, mangan warek, turu anget, melakune cepet, dompete kebet. Ini kaya orang gampang, mulane pengen murah yang undang modinmu. Rupa yang gak warga, bro. Lewong saat ini dompetnya kebek-kebek. Duit diwadai dompet ini orang kamot. PNS saya disampaikan gaji pokok yang ada tunjangan, ada macam-macam. Dompetnya kebek orang kamot. Duit diwadai dompet mulai do buka rekening. Sedaya orang gak ada ATM. Dan ini mundut yotro ini buatan repot-repot dengan tindak pundi orang usah berotong-berotong bawa duit abet-abet canggung ATM cuwili sak KTP wui boleh jubuk duit terima didudul ke dun bisa berobol-berobol metu duit ATM pokok didudul ke mawon dun berobol-berobol metu duit. Nah bapak-bapak ini gue gak ada ATM singkatannya alat tusuk manual. Wih kapan didudul ke dulu ya berobol berobol. Wih rauh sampai lu guyu dok, ini urusannya wong gerang ini. Lho saat ini kira mboten wonten lo tiang orang di duit. Kula yakin sing rawatan merikin ini sedoyo mboten duit. Ayo lek orang ngaku tak operasi apa piye engko tak pek kabeh. Pun sing nomor 6 gak suwe-suwe. Keselamatan. Alhamdulillah karire selamat-selamat. Rembang sak iki ra mboten wonten to sing ditangkep KPK. Iya. Ban iki selamat-selamat karire. Sopo sik bupatine? Yo mbek wakil yo. Apa mana lah yang jemburin-jemburin sekali kalau diperiksa KPK apa mu paculmu yang harus diperiksa saya rasa nguyubu zaman yang ada ulek-ulekmu yang harus diperiksa karirnya selamat-selamat ini nikmat kabel itu kegunya Allah yang nomor pitu kesehatan awak edo wawawak sehat-sehat nyatanya lawamu-lemu apa ngomong makmur kalau itu lemu orang makmur jenenge seger artinya seger du. Jane iki niku mboten wonten tiyang kok kena penyakit aneh-aneh kaya penyakite wong biyen. Wong biyen penyakite bu mulai rembesen. Beleken panu kadas kurap koreng rangen kutilen cantengen plentingen bubulen udunen gudiken cureken wis pokoke enan ngono kuwi. Lah niki ra mboten wonten to sing kenging penyakit ngoten niku. Penyakit saiki ku penyakite wong sugih, penyakite wong kakean duit, penyakite wong mangan enak, penyakite wong kakean nutrisi, kakean gizi, kakean vitamin. Penyakit saiki jenenge api-api kok. Leukemia, anemia, hernia, bronkitis, hepatitis, jenenge penyakit itu apa-apa. Penyakit saiki ku penyakite wong kakean mangan enak, kakean duit. Penyakit kok kolesterol, gula. Diabetes gula, darah tinggi, asam lambung, asam aurat. Sakarepku sing ceramah aku kok. Niku ra penyakite wong sugih to. Kula jenengan kula critani, biyen yen wonten tiyang sakit dibeta ten dokter, didiagnosa, diperiksa. Terus karo doktere didawuhi, iki kudu apa nama iki? Ngamar nang rumah sakit, penyakite langsung tambah parah. Tambah nemen penyakite. Diomongin dokter kon opname kon ngamar nang rumah sakit. Soale mikir, sapindi sing didol. Gelang kalung ndi sing diplorot, tanah ndi sing nggo bondo. Dadi biyen ana wong lara dibeta ten dokter, diperiksa lajeng didawuhi kali dokter, kudu opname, kudu ngamar nang rumah sakit. Oh sedih malah parah penyakite. Lah sakniki ana wong lara saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Kan gua mau sponsor itu Pak Bupati. Pemirsa. Eh, mari ngene kok larawane liwat kene, mesti liwat kene. Lah nek cah cilik ki yo jarke wong cah cilik nek putune bupati ne kok. Kuwi sing nyangoni to. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, biyen ra ngoten to. Ya ana wong lara dibeto dokter terus kalih dokter dikandani kon ngamar kon opname malah nemen penyakite wong mikir bondo. Sakniki ana wong lara dibeto tenggene dokter didiagnosa diperiksa lajeng kalih doktere dingendikani iki kudu opname ya kudu ngamar nang rumah sakit malah seneng soalnya kan ana BPJS. Biaya rumah sakitnya gratis. Wong BPJS niku singkatane bikin pasien jadi sugih. Biaya rumah sakitnya gratis. Mengko tangga-tanggane yo do nilihi, jenenge nilihi yo nyangoni, duite utuh ketemu tangan. Tak hitungke lek ora percaya. Duwe tangga sak lingkungan wong 250 kakak, nilihi kabeh wong tanggane loro, damel 20.000-an mawon. Eh 20.000 ping 250 piro? 5 juta bro kecekel tangan. Mongko biaya rumah sakit gratis. Niku nembe tangga dereng kanca nyambut damel, kanca nyambut damele sing lanang wong 50, kanca nyambut damele wong wedok wong 50. 100 mawon namine kanca. Woi, jumlahe kan 100. Lah nyangoni ya 50.000-an. Nah, 50.000 ping 100 5 juta meneh. 10 juta kecekel tangan, Bu. Biaya rumah sakit gratis. Durung keluarga. Dulur. Pripean, misanan, minduan, mentelu. Pak Lek, Bule, Pak De, Bude, Mbak. Terus Mbak Lambung, Besan, Karang Besan, Sak Keranda, Kewong Seket mawon. Namine keluarga nek nyangoni ya 100.000-an. 50 ping 100.000 piro? 5 juta meneh, total 15 juta kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis. Jadi metu rumah sakit iki mampir dealer nggawa vario anyar. Paling boten iso ganti keramike omah kok. Ngono kok bupati ora mbok dukung meneh ya goblok wong Rembang. Yo wis pokoke wis tak kampanyekno mulai saiki coba. Mbiyen mbok aku yo melu kampanye tekan ngendi-ngendi. Saiki nek ra ngakoni yo kualat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Pramila ngapunten kula panjenengan kathah sanget dipun sindir dening Gusti Allah teng kene Al-Qur'an. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Jenengan leh maos Quran surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Niku lak dibolen-baleni nggih. Wis ora tau maca Quran ya wis nyauto nggih lho urusane ben cepet. Lah ngono ngono. Quran itu pedoman kita. Kalau sekarang istilahnya Quran bagi kita itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Lek cara golek alamat ngono ya padha karo Google Map, lek berkendara ya ibaratnya GPS. Ora mudeng ya ben. Karena ya rondo angel ngomongi wong sing ora patek cerdas ya dadi. Maka harus ya orang Islam itu paling tidak one day one juice, satu hari satu juice, ngoten Bu nggih? Eh, hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus wortel, besoknya lagi jus pepaya. Apa mana sing namine surat Yasin, wajib apal. Wong Islam ora apal surat Yasin ini dipertanyakan kembali ke Islamane. Yasin niku qalbul Quran, atine Al-Qur'an. Ora apal Yasin padha karo wong ra ono atine. Darane diwaca bendina ora ya apal. Nek kebacut wong Rembang ra apal Yasin, wong bendina muslimatan tahlilan ono jenenge Yasinan kok. Kapan? Ya sak sagetin jenengan. Ben gampang apal lu sering diwaca. Bendina. Tuh, tenan to metu mburi to. Ngeterno putrine pipis. Ya sak ibuke bareng kok. Wis menang sapa ngomong usil mau. Ngene iki ya sponsor kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Maca Yasin, ben dinten mangke suwe-suwe lah apal. Sak sagete sak longgare. Lek panjenengan sagete badhe subuh, nggih diwaos badhe subuh. Maneh. Sorry, putu kok. Meneng wae. Caket batu subuh nggih batu subuh. Ra iso. Bar subuh iki wayahe masak tok. Ya umbah-umbah ora-ora, ya olah-olah, ya isa-isa, ya resik-resik omah, ya ngedusi bocah-bocah kok ya ono sawah. Ra iso. Ana bar subuh ra iso nggih batu zuhur. Bar zuhur ya ra iso wayahe ngentasi pemenan. Wong nglempiti nyekeli kong kono benike sing copot ya benake, ono sing bedha ya ndondomi. Ra iso. Nek batu zuhur mboten saged nggih batu asar. Bar asar ya ngejangan. Persiapan mangan sore kok yang ngeterno anak yang TPK ra iso. Nek bar asar ora iso nggih bakdo magrib. Sinetrone apik-apik kok. Kok ketinggalan ceritane. Ra iso bakdo magrib mboten saged nggih bakdo isa. Bar ngisai wayah Liga Dangdut Indonesia. Aku pengen ngerti sing lolos sapa. Ra iso nek bakdo asar mboten saged nggih mapan turu. Kok wis ngantuk. Lene kuwi ra iso pisan ya jenengan ra usah maca Yasin, jenengan nang sembujung terus diyasini nggih. Wong Islam model apa kowe iki kok? Nah, tujuh macam nikmat tadi tidak akan berarti kalau kita enggak bisa menyempurnakannya menjadi 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Cukup ora waktune. Nyumbang piro? Percuma penjenengan mendapatkan nikmat 7 tadi kalau enggak bisa menyempurnakan jadi 10, sia-sia, tanpa guna, tak bermakna. Karena itu kan hanya di dunia saja. Padahal nikmat dunia niku sifate opo to? Oh, nikmat dunia niku mata ulhurur, kesenengan sing ngapusi. Penak kawitane tok, seneng kawitane tok. Munda suwe munda ora penak, munda suwe munda ora seneng. Kuwi nikmat dunia, beda karo nikmat akhirat, nikmat swarga. Saya suwe saya kepenak, saya suwe saya seneng. Lah nek dunia niki napa? Penake kawitane tok kok saya suwe saya ora kepenak. Contoh nikmate mangan ten dunia niku nggih kawitane tok, sendokan pertama sendokan kedua gek wetenge luwe. Enak, nikmat, tapi teruske 20 piring. Saya mburi saya ora enak nikmate ngombe ten dunya niki nggih kawitane tok sak seruput rong seruput sak gelas rong gelas teruske patang drum nikmate mangan sate niku nggih sak sunduk rong sunduk ayo teruske 250 sunduk nikmate kumpul bojo niku ya sak serong ser kuwi teruske 3 jam protol dengkulmu. Nikmat dunia ngono kuwi. Bagusé wong lanang nang dunya iki ora suwe. Ya umur 15 tahun tekan 40 tahun, di atas 40 tahun lewat, Bro. Mundak tuwa ya mundak ringkih, hawa karepe ana ning tenaga ya wis ora iso. Ketok wong wedok ayu ya mok lemer ya. Sopo? Mbok nguntal ndok banyak 17 ya tetep ra iso untep. Lewat. Kaya rasa guyu, Bu. Ayune wong wedok nang donya kuwi 15 tahun tekan 35 tahun. Lewat iku. Ya wong wedok iki perjalananane rak di bawah 20 tahun iki digerebutan wong akeh ibarat bal ono sing dienggo sepak bola wae. Bal sitok nggo royokan wong 28. Iku nek wong wedok sik umur di bawah 20 tahun. Di atas 25 tahun wis berubah dadi bal voli. Sing ngrebut kari wong 12. Di atas 30 tahun berubah meneh dadi bal pimpong. Arek wong pira? Wong loro, paling banter papat nek dobel maine. Di atas 40 tahun, male wis dadi bal golep. Demo sitok wonge sempar ikusan tayer ucul tekan kono ra ngira digoleki golek bal meneh. Mangkel yo bene katane ngono kok apa maneh wis 50 tahun munggah ya Allah. hati-hati. Nek wis 50 taun. Awalah nang wedok nang umure padha 50 taune njal mlaku bareng. Ketoke tuwek sing ndi? Lanang wedok sak bojone umure padha 50 taune mlaku bareng ketoke tuwek sing ndi? Kuwi mlaku bareng apa meneh nek nang jero kamar. Sing lanang sak mantuk-mantuk sing wedok wis gobek-gobek. Angger dicedake sing lanange ape apa? Ape apa? Ben aman yo pasang pengaman deh. Duwe senjata blonyoan minyak kayu putih. Arepe ben aman ya sing lanang tetep ngeyel yo sik tambahi remason. Urung mempan sing lanang sik nyedak ayo 3-in-1 labur pagoda. Sing lanang sik ngeyel senjata pamungkas parut ke brambang. Wis kenek kuwi sing lanang mesti balik cengkelah. Sampai nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya sing lanang masuk kelompok tilawah. Mboten tilawatil Quran, tilawah niku tidur di lantai bawah. Rauman kasur disikuti terus. Turun jobo, turun nombale nonton TV, tilawah tidur lantai bawah. Karepe nonton TV ning malah ditonton. Ngomongnya wis turu TV-ne isek. Bapak-bapak wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Dunya kok lha nek benjen nikmat akhirat niku ten swarga nggih lek sampeyan sida mrono. Potonganmu ku mbok sida mbok ora kok. Wis soyong enak, tambah enak. Wong lanang ya tambah bagus, tambah kuat. Sing wedok yo tambah ayu, tambah sing setambah. Mangan yo tambah enak, ora ono wareke. Ini kalau ada yang mikir, lo ngisinya piye? Lo suarga yang ada ngising bu. Metu dadi keringet ambune wangi. Sorry ya, di surga gak sediakan WC umum. Lo nek jenengan meo. Entuk pitu nih gua mboten saged nyempurnake dadi 10. Rugi. Mula urip niku kudu munggah. Engko tak critake perjalanane lir-lir terus cahangon kon menek blimbing. Munggah wong Kanjeng Nabi Isra niku menyamping perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu perjalanan vertikal. Lho, niki hablum minannas, hablum minallah. Ini berang mudeng ya wes kok. Waktunya cuma gak cukup Pak Bupati ketinggalan. Jadi butuh ngundang meleh. Agar sempurna menjadi 10, berarti 7 tadi harus ditambah 3. Napa mawon, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, dan yakin sukses di akhirat. Akhirannya lah at kafe. Ini orang gampang, mulane. Nomor 8 berarti ya syukur nikmat, sing nomor 9 berjuang jadi orang terhormat, sing nomor 10 yakin sukses di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diudari meleh setunggal-setunggal. Pertama syukur nikmat. Bapak Ibu, kalau kita bisa menyadari dan merasakan betapa semua yang kita dapat adalah rahmat Allah, adalah anugerah dari Allah, pasti nanti akan tumbuh rasa cinta ke Allah. Kalau udah ada perasaan cinta ke Allah, ringan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tau diraoske, makai wong Rembang lah isong ini. Ya Allah Gusti, matur suwun sangat Gusti. Kulo panjenengan paringin nikmat kados ngeten katae. Mongko kulo niki wong Rembang sing koyong ini dapurane lho. Nggih kula niku sering melanggar aturane panjenengan, sering mboten gatekke perintah panjenengan. Ning kok tesih panjenengan paringi nikmat mawon kula izin Gusti ngeten niki kataan wong rejep ngeten niki kan poso kula nggih mboten poso. Kok sing jenengan paringi nikmat mawon kula izin Gusti, dosa kula kathah wong lek enten tangga kula slametan berkate gepeng ya tak lono. Kok jenengan paringin nikmat mawon izin kula wong kula nek kepireng as-shalatu khairu minan naum niku malah kelon kula. Mangke panjenengan nek nyadari ngoten niku enteng lakoni perintahe Allah. Halo. Dilanjut mboten? Ingat salah satu caranya dulu. Pemberian Allah ini mari kita nikmati ya. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Rugi. Karena ada memang orang yang hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Sibuk mencari duit sampai enggak sempat menikmati duitnya. Rugi, rugi. Golek duit mawon, tapi mboten dinikmati. Untuk oke tukono sapi. Lho, keploro to malah dadi buruwe sapi. Golek meneh entuk duit oke nglumpuk gak dinikmati duite tukoke sapi meneh. Ngono ae. Sapine 10 di rumah dhewe. Delok wonge. Ganteng sapine. Sapine yo resik burus-burus wonge. Kaya ula dumung. Lho ada lho penjual nasi pecel yang saking sibuke ngladeni wong tuku kelarisan nganti ora sempat sarapan. Laris sego pecel ning budalke nang rumah sakit wong geblak. Kula nek duit mokeh dinikmati, nggih. Tuku mobil ya sus bensine sing enak dikendarai nyaman. Sregep silaturahim kok perjalanan jauh ya gak kesel. Wong duit ratusan juta bahkan tembus miliaran tuku mobil rego 16 juta. Dadi nek ape dinggo ngenteni disuruh wong sak kampung. Grutuk-grutuk-grutuk di starter gak kena-kena. Surung meneh grutuk-grutuk kletek kena ngenteni dalan anjur kan nyurunge banter grutuk-grutuk nah niku nembe kenging bareng kena gase dipiteke suarane prokotok tinggo beloki lawange mbuka dhewe glodhak digayo arep ditutupi malah protol tetengki pasang jirigen tepiyane kotor remuk kabeh pecah diganti plastik ngono. Mula nek duit mokek ngapunten dinikmati. Go daftar haji, go budal umroh, ngono lho Pak. Rugi. Bendino seragammu necis-necis licin-licine urung duwe pengalaman luar negeri. Nutak eneng kantormu, rugi. Urip pisan duit akeh ora tau numpak pesawat. Rugi Pak, ora tau ngerti pramugari. Ayo ayo pramugari. Bening-bening ora payu wong kene buruk-buruk ngono. Dik langsing-langsing mboten wonten pramugari gembrot iki mboten wonten. Karo daftar ya ora klebu nyeseki pesawat. Urip sepisan ora tau nginep hotel. Makanya dinikmati jangan hanya sibuk mencari nanti rugi kedisian mah lamun urip komplika karo sembarang sing disenengi wis ora wae ning petu apa-apa dadi wedi ketemu sate dihindari kasineng sithik tensinya tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi minum manis njalukkan ti karena sudah punya pabrik gula sendiri nyedai bojo malah disingkri najan dijamoni tetep ra iso ta ni rencana apa ping 5 mek kuat ping si iku wae wis memaksakan di soalnya wis kena disfungsi erek nek dijak prasmanan wis mulai kolek selek si pilih-pilih wis remek ku pilih sing enom sehat-sehat jak prasmanan seleksi napa koleksi koleksi sing enom wabih dicukuri ya sego telung piring munjuk soto patang mangkok sate 50 sunduk ndok puyuh selawe bandeng papat ayam dodo karo pupu ngono ku sik mampir rombong bakso ya melon ya semangka ya anggur ya blimbing ya nanas ya salak ya jeruk Dek nomok koleksi tapi lek wis ngrik-ngriken. Wis mulai seleksi. Tawani opo-opo gobek kae. Sekol Mbak sithik wae. Niki sop Mbak duduhe wae. Sate Mbak nggih sunduke wae. Jeruk Mbak kulite wae. Monggo Mbak semangka isine wae. Pemane ditutno bojone, sampe juga opo-opo gak entuk digetak ya. Rekane arep nyeduk kikil. Ayo ayo ayo terusno, terusno. Ora eling geng iku mat. Terusno. Ya wis ra sida. Ganti apa nyeduk rawon. Kuwi ya padha wae. Kepengin cepet mati kaken pola. Akhirnya langsung mengkeret. Jame rusak dhewe. Sore. Jam larang kok rusak. Padakno karo wae ndekne. Pak Bupati sing anggar mundang kok wingi iki ya. Aku curiga. Waduh apa nih? Lurah nih sangune jelas rapopo. Tengok berloro, terus benora suwe-suwe. Eh termasuk putron itu disyukuri ya. Soalnya Gusti Allah janjinya pripun la in syakartum, la azidannakum. Lek disyukuri ditambahi kenikmatane. Wala in kafartum, inna adzabila syadid. Lek dikufri awas. Nikmat itu bisa berbalik menjadi bumerang buat kita, mencelakakan dan menyengsarakan kita. Saya mengingatkan ya ibu-ibu, anak itu juga nikmat dari Allah, kudu disyukuri. Anak itu juga amanah dari Allah, kudu disyukuri. Ini kenapa saya ingatkan, orang tua enggak boleh pilih kasih, enggak boleh membeda-bedakan. Nang anak kuwi aja mban cinde. Kok gak nyaut ya, mban cinde. Biasanya ibu-ibu terutama itu suka membeda-bedakan. Anak yang pinter ngajine pinter sekolahe berprestasi nurut kuwi disayang-sayang dicintai dilem-lem dibangga-banggake. Tapi anak yang rontok ndablek gak berprestasi gek ngajine sekolahe yo gak pinter mau sekolahi peringkate sejumlah murite. Murid petang puluh telu ini ya peringkat petang puluh telu ngono kuwi terus dibenci, dimusuhi, disio-sio gak oleh bu eling bu, bu anak yang berprestasi niku amanah Gusti Allah, anak yang tidak berprestasi ini amanah saking Gusti Allah. Nungku biasanya kan lebih sayang anak yang berprestasi dicintai dan dibangga-banggakan dicerita-ceritake tanggane. Alhamdulillah deh anak limo iki wis dadi wong kabeh. Pancen ora ana sing dadi cempe. Sing barep iki dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Adine kae dadi dokter wis spesialis, gajine ya lumayan. Nah sing nomor tengah sing bagus dhewe iki dadi bupati. Asale wakil tapi terus munggah dadi bupati. Kemudian ya tak pondoke, tapi pancen bocahe ya telaten, bocahe ya pinter, golek bojo ya ayu wong pancen. Kuwi terus dadi bupati, anake sing nomor papat iso alhamdulillah polisi, pangkate ya wis AKBP. Dilungkas engko ya munggah dadi kombes. Sing ragil kuwi dadi pemborong. Dibangga-banggake. Sementara anak yang tidak berprestasi dianggap ngisin-ngisini terus dibenci di sio-sio. Dosa ngono. Kadang-kadang ya anak yang tidak berprestasi sing akeh bantu nang wong tuwa, terutama nalika pun munduri sepuh. Anak-anak yang berprestasi itu seringkali ke orang tua enggak bisa berbakti, sibuk karo penggaweane dhewe kok. Bodoh kadang ora iso sungkem. Alasane operasi ketupat. Kang wong wong kadang ora sungkem. Halo. Wong saiki ra ngono to modele. Salah, Bu. Sampean tak elekke yo. Kadang-kadang sing kathah leh nulung wong tua, bantu wong tua, ngeramut wong tua, bekti karo wong tua, iki justru malah anak-anak yang tidak berprestasi. Wong sak cilik wis ketara to, Bu. Anak ora berprestasi sak cilik wis ketara. Timbangane kon sekolah, milih gabah. Timbang kuliah yo wani garap sawah. Timbang belajar milih blonjo. Wis siap antar ibunya kemana-mana. Ibu nyang toko siap ngeterke, ibu nyang pasar siap ngeterke, ibu buwo siap ngeterke. Mbok ibune lara nang rumah sakit nganti 3 wulan, ikhlas leh nunggoni tanpa stres. Malah seneng untuk kacang, untuk roti, untuk anggur, untuk jeruk. Kelane anakmu dongake goblok ae yo. Lah anak yang berprestasi, ibune lara nang rumah sakit ning SMS, nelponi, BBMi, WA-ni, mohon maaf belum bisa pulang karena ada rapat mendadak, ada meeting, ada proyek baru. Ngono kuwi wong pancen dadi bupati. Aja lali. Ha wis, sing nomor 9, berjuang jadi orang terhormat. Terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita harus bisa mengantarkan kita agar menjadi orang terhormat. Makanya perjalanan waktu dari tembang lerilir tadi, itu kan perjalanan waktu manusia nggih. Nun sewu, lerilir lerilir, ilir iku kipas. Uy. Gambarane wong sing senom, kaya kipas. Kipas iku obahe lak ngiwonengen. Iki dirungokke para to. Ngiwonengen, namine wong kipas. Mang tingali bakul sate keling ngipas yo ngiwonengen ngiwonengen. Apa ana bakul sate ngipas yo terus mengisor mendhuwur ngene. Iki sing mabul-mabul keleke engko. Iki gambarane wong sing isih enom, kaya kipas lho, mobat, moncat. Ayo toh mobat, moncat, morak, mosak, mondar, riwa, ngalor, ngetan, nibo, gulung, jungkir, wes. Ngamal nope 37, pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, belirak belirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, pentulat pentulat, peloyan pelayan, penghasilan pas pasan, pengeluaran pol polan, potongan pajak, premi, pungutan. Ini kyo ngapal kese, ben larang kok. Apa yang dicari nganti polae koyo ilir? Tak nom-nom kuwi. Yang dicari ternyata cuma 2. Tandure wo sumilir tak ijo royo-royo, simbol kemapanan ekonomi. Tanaman hijau, subur, siap panen, berarti urusan weteng. Taruh tak sengguh penganten anyar, kelancaran reproduksi. Semangat penganten baru, berarti usurah urusan ngisore weteng. Bocah nek sik enom orientasi pokok yo min loro kuwi, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, urusan weteng ambek tak sengguh penganten anyar, urusan ngisore weteng. Dadi gambarane kaya pitik jago. Pitik jago mulai metu kandang nganti mlebu kandang meneh, sing digoleki yo min loro kuwi, nek gak urusan weteng ya urusan ngisore weteng wong pitik jago. Nek gak golek panganan godhagi babon meleteri doro, pepetke pager tumpaki gasak jebret tinggal ningkre. No kae lho jagone nglumpukno kono kae. Mula nek wis dewasa kudu ganti aja dadi ilir, kudu dadi cah angon. Iki mikrot lho, kudu dadi cah angon. Angon apa? Ya paling mboten angon awake dhewe, zahiran wa batinan. Sepucur tubuh kudu dingon, mulai ujung rambut sing bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng. Sap menengok we, sampai ujung kaki getungkak. Kudu dingon, otak pikiran kudu dingon. Watafakur tafakkaru fi khalqillah. Ngono, otak ya jonggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Nah, pandangan dingon. Oh, mandang ayat Quran, memandang ayat kauniyah, tipe ilmu ne, ngono, jongko ngencengi wong adus. Irung cangkem tangan dingon, butulung, buk meringankan beban saudara, membantu sesama, langsung bunduduli bokong ae, tanganmu iku. Penyegel tasbih, gue wiridan, nanti puter wiridan, ternyata kon menek blimbing iku nek ditafsiri nganggo otak atik matuk ya, ada tafsir otak atik matuk, blimbing itu blingire 5. Iki ditafsiri otak atik matuk ya rukun Islam 5, salat fardu 5, tekan Pancasila 5 ngono kuwi. Tapi ada kesesuaiannya dengan ayat Quran. Mang buka nggone surat Fatir kae ya ono, nggone surat Muzammil kae ya ono. Lah ngoten nggih. Lah nggih kono ale bang cepet kok. Lah ngono wis. Iki tak jukono siji wae. Niki blingir 5 sing kudu diamalke wong sing wis ngancik dewasa niku napa? Ya ngamalke donga 5 niku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Niki donga 5. Siji, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat. Nomor loro wa an amala sholihan tardah, leh nglakoni amal saleh iki murni golek ridane Gusti Allah. Sing nomor 3 wa aslih li fi dzurriyyati, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Yang keempat ini tubtu ilaika, ngata-ngataken le tobat dateng Gusti. Yang kelima wa inni minal muslimin, pasrah sumarah dateng Gusti. Nah, sing nomor 1 wau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat men kula aturke ten ngajeng. Nomor 2 wa an a'mala sholihan tardha, leh nglakoni amal soleh golek ridane Allah. Sing tulus, sing ikhlas. Yuk belajar dari filosofinya akar. Akar yang bahasa Inggrisnya the oyot. Gigih berjuang, orang usah guyong-guyu to. Gigih berjuang mencari air, menembus tanah yang keras, bahkan membatu. Demi siapa? Untuk siapa akar mencari air itu? Demi sebotong. Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermotot. Le motot di bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu. Kok motot kok? Ya bermotot kuwi. Yang berjuang gigih mencari air siapa? Akar. Agar pohon itu bisa bermotot, tinggi, besar, daunnya rimbun, berbunga merekah indah, buahnya lebat, rasanya manis, sehingga pohon itu banyak yang memuja. Oke, saya ngelem, tapi akar yang jasanya besar gak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah, dan akar gak pernah iri. Akar juga tidak ingin metungul. Karena akar sadar, ketika dia metungul, maka pohon itu pasti doyong. Apalagi metungulnya kok tinggi, ambruk itu pohon. Artinya apa? Organisasi apapun, kalau keikhlasan, nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap jatuh, siap-siap ambruk. Wis menae. Asalnya wakil bupati kowe iso munggah dadi bupati ge enteng majune independen. Mesti mergo keikhlasan kuwi mang lek ku ngarani wong bondo ya ora patek duwe. yo mergo kuwi. Belajar pula dari filosofinya besi yang menguatkan bangunan. Jasanya besar. Tanpa bangunan, tanpa besi bangunan ini roboh, tapi besi enggak pernah ingin menonjolkan diri. Dia tetap sembunyi di dalam. Toh semua orang mengakui jasanya besi. Pasti ada besinya. Belajar pula dari, mohon maaf, filosofi dari alat vitalnya bapak-bapak. Itu jasanya besar. Yang datang sekian banyak itu hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak pernah mau menampakkan diri. Ketok siti langsung mendelep meneng. Itu cermin keikhlasan. Pemenang air, harus melu-melu. Kalau ngelakoni amal soleh ini kudu targo golek ridane Gusti. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Solihkan aku melalui solehnya anak keturunanku. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Muliakan aku melalui mulianya anak keturunanku. Setiap orang tua kan berkeinginan dan bercita-cita anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Roto-roto lek ngomongi ngono, kowe kudu pinter yo le, bapak ki wis bodho, ngoten Pak nggih? Nggih, wong pancen bapake bodho tenan. Maling itu enggak ada yang punya cita-cita anaknya jadi maling. Kamu boleh ngundang anaknya sok jadi bupati ya nak yo, sok jadi bupati ngono. Padahal maling bapake. Yo guyu to malinge. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu itu suka salah. Bu, kepingin anak apik tapi salah settingan. Cara komputer nu salah instalane. Wonten-wonten sing gak ada anak remaja. Rumah azan subuh digugah, ya melek, tapi ngalih nggon. Wonten-wonten. Makanya bocah ngelumpuk nopo kono kae. Tapi kan salah settingan itu, Bu. Bu, tak elekke ya, nyapa bocah wis remaja nek rumah azan subuh digugah melek kok ora salat subuh kok ngalih nggon. Niku salah jenengan piyambak. Oleh emotke. Dulu putra panjenengan nalika sek bayi itu saderenge azan subuh kepireng swara tarhim saking masjid. Ya mesti masak tarhim kok kuburan. Ge banter suarane. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Aja dirasani suarane enak banget aja ngono. Suarane tepak serak, nek wayahe fresh, nek wayahe kondisine prima yo lewat. Terus anake sampean sing besi bayi kepireng niku langsung melek biar ge tangane ketawe-ketawe sikile kerental-kerental sampean. Ba ba ba ba ba ba. Na na na na na na. Sopo ngomong persis mong? Itu juga contoh malah wong di persis-persis deh. Dan saya ini pertanyaan dulu, Bu jarke melek, ben kulino melek subuh tekan esok, apa? Bu turoke melek, bu keloni meneh. Dikeloni meneh loh, malah mulanya saya ini gerang-gerang dari dini yang menulanya. Kok sampai-sampai melek, kok. Ya melek kok melek saya, sejak subuh ya nak, bubuk maneh. Iku dadi karakter saiki. Anakmu sampai gerang dadine yang menunggu. Ana azan subuh ya melek, tapi sik kroso sampean. Bener e, Bu. Begitu anak melek iku dilatih. Paringi dolenan apa ada kata-kata kan lirik-lirik melek. Apa dikudang sing apik. Tak kinteng-kinteng kinteng, tak kinteng-kinteng kinteng ngono. Anak ibu pinter, besok jadi gubernur ya nak ya. Berbupati masa kok bupati terus. Anak ibu pinter ya nak ya. Ngono. Wih, jadi tunggu kok. Ngono. So paling gak ya pangkatmu kudu irjen apa kok AKBP ya pak udang sing apik ngono anak soleh anak ibu besok ganteni Anwar Zahid ya nak ya kae penak kae ngomong sak jam hasilnya wis ketok kae anak ibu. anak ibu. Aja kaya bocah-bocah sing dongsong ni sore wit kae. Kae bocah ora jelas. Lha ibu mboten kok anak wis apik-apik melek malah direm-remke, kadang dilotek-lotek pentil. Bayine wis gobek-gobek kemai disesel-seselke. Pentilmu wehke bapake wae. Coba ngomong ora doyan mau. Ini Bu, mohon maaf. Cawangane sepele tapi ngapunten Ibu jenengan misalnya nembe umbah-umbah. Melumbruk pakaian kotor terus duwe anak cilik melu tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ide, ngono ku mbok jarke apa mbok kon ngalih. Ya ngalih repot iki wong e. Kono ndelok TV kan ora ndelok TV. Padahal anakmu asline pengen belajar teko ibune. Piye to teorine umbah-umbah? Kok malah bukan ngalih kon delok TV mulane saiki dadine ya seneng mentelengi padahal anake pengen belajar triknya umbah-umbah. Oh ibune umbah-umbah ngene lek ibu cerdas nyah le bab dhewe gombal isine banyu nang kecek kok ibuke ucek-ucek anake lah melok cek-cek ibuke opiok-opiok anake ya melok iki ibu cerdas. Bapak nggih mboten, jenengan misalnya nembe dandani sepeda motor, terus dhewe anak lanang iki dikit-dikit moro. Mbok jarke apa mbok nyengkre? Diobrak, nyengkre, sampluk setang pisan. Anakmu dadine keras. Mulai cilik diajar dengan kekerasan. Nek bapak cerdas, nyah-nyah konco Inggris, obeng. Lagi su anakmu ini jadi orang jadi tukang servis, duwe pabrik suku cadang mobil. Oh, belajar mulai cilik. Ibu-ibu kadang kemainnya anak belajar ngocai salah ya ora oleh terlalu dimanja. Ojo nak ojo mau kebeler tanganmu. Ojo akhirnya dioncek no sampai tuwek anakmu ora iso ngocai salah. Anak belajar ngocai film ya dilak ladinge direbut. Ojo nak kok kiris tanganmu. Apa ana to bocah ngocai film nganti drijine prutul kabeh anu. Belajar naik tangga, nak, jangan awas jatuh nak, lo malah didongak no ceblok. Empuh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Iki yo butuh materi pembahasan sendiri. Yang ketiga, ketiga mana? Empat. Ini tubtu ilaika. Wayahe ngatah-ngatake tobat nang Gusti, apalagi namanya masa tua. Masa tua itu masa untuk menghapus dosa, masa untuk taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Jangan malah numpuk-numpuk dosa. Lagian kalau udah tua kok ngelakoni dosa, ra cucuk penake karo wirange. Cobi umur 80 tahun kok pacaran, kira-kira penake karo wirange cucuk napa mboten? Lah iya, nek wis wayahe tuwa niku wayahe taubat diparingi pepeling karo Allah, sudah berumur, kondisi sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata mulai kabur, kulit pipi sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane mingkaribu gugur, gaweane di atas tempat tidur, letang-letang ning dhuwur ka sur turune ngorok senggar senggur katik yo bolak-balik ngelin dur wis ora kuat mlaku nosu mur isone karek kukurku kur tandane wis parek alamku ber tapi sedelok engkas arep nyusul Gus dur. Lah kuwi wayahe tobat to, aja ngeyel. Leh, piantun sepembian niku wayahe lengser ke Prabon madeg pandito. Kula sing terakhir nomor 5. Kok lu mung jenengan dereng salat asar mangke kula sing dosa. Wa inni minal muslimin, pasrah sumarah dateng Gusti Allah. Jadi yang ke-9 tadi berjuang agar jadi orang yang terhormat, dan yang ke-10 harus yakin besok sukses di akhirat. Kesuksesan di akhirat itu ditandai dengan dapat rahmat Allah, dapat syafaat Rasulullah, dan masuk surga. Pengen mlebu swarga mboten? Ayo jenengan pilih ndi? Dipaksa mlebu swarga karo ikhlas mlebu neraka? Milih pundi? Ikhlas mlebu swarga ora potongan. Ya kita itu memang kalau diajak ke surga merasa dipaksa, tapi kalau diajak ke neraka jangan ikhlas-ikhlas. Mindset pemikiran seperti ini harus kita rubah. Oke? Okay? Insya Allah disambung pada serial berikutnya. Ya ora ana rampunge lek jenengan ngrungokke omonganku mbok suwengi ya kuat-kuat ae jenengan cangkemku jeneng. Umur kok ya. Nyuwun pangapunten Engkang Agung, bilih atur kawula wonten ingkang kirang resepke penggalih dengan bahasa yang mungkin kasar itu enggak ada maksud apa-apa kecuali memudahkan pemahaman dan mempererat persaudaraan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pemkab Kabupaten Rembang ini kinerjanya semakin walidah ya walidah mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafabika waliyah wa kafabika nasira. Allahumma ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bapak-Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1400. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.